وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم. Kita lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله في بيان قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Kurang lebih artinya, dan demikianlah kami jelaskan, kami terangkan ayat-ayat agar supaya tampak jelas, gamblang jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Kata beliau rahimahullah, ainu wattihuha wa nubayyinuha. Kami jelaskan, kami terangkan ayat-ayat tersebut. Wa numayyizu baina tariqil huda minad dalal, dan kami pisahkan, bedakan antara jalan petunjuk dari kesesatan. Dipisah jalan yang tunjuk, yang jalan petunjuk bentuknya seperti apa, jalan kesesatan bentuknya seperti apa, Allah pisahkan, Allah bedakan. Wal ghayyi wa rasyad, jalan penyimpangan dan jalan bimbingan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dengan dipisahkannya kedua jalan tersebut dan dijelaskan masing-masing bentuknya, liyahtadiya bidzalikal muhtadun wa yatabayyanu al-haqqu alladhi yanbaghi sulukuh, agar supaya orang-orang yang mengambil petunjuk akan mengambil petunjuk dengannya, dengan jalan tadi. Dan agar supaya kebenaran itu tampak jelas yang seyogianya untuk ditempuhnya. Walitastabina sabilul mujrimin, demikian pula agar supaya tampak jelas jalan orang-orang berbuat dosa. Al-musilatu ila sakhatillahi wa adzabih, yang mana jalan-jalan tersebut akan mengantarkan dan menyampaikan kepada kemurkaan Allah dan azabnya. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah, berpaling dari Al-Quran, dari Sunnah, akan menjadikan sempit keadaan seorang. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya baginya akan merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan dikira loh mereka yang bermaksiat-maksiat kayak gitu gak merasakan kesempitan, kegundah gulanaan. Satu contoh lah, bagi mereka-mereka yang Allah bukakan rizki longgar, katanya untuk refreshing, mereka tur ke tempat-tempat maksiat atau ke negeri-negeri kafir. Di sana senang-senang. Apa setelah selesai acara itu mereka merasakan ketenangan? Tidak. Dirundung kegalauan, kegundahan, kesedihan. Duitnya banyak terkuras. Manfaat yang didapatkan sebatas hura-hura, foya-foya. Tidak ada ketenangan. 6. Badan lelah, letih, capek, otak pun capek. 6. Tapi bagi yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dia berangkat umrah, atau dia manfaatkan hartanya untuk ibadah-ibadah yang lain. Tenang, tentram hidupnya, tenang, tentram hatinya. Beda jalan ketaatan dengan jalan kemaksiatan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia dasari amalan solehnya itu dengan keimanan, maka benar-benar akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia yang Allah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh adalah berupa tumakninatu nafsi wan syirahu sadri, tenteramnya jiwa, lapangnya dada. Tenteram, tenang menjalani hidup. Tapi mereka yang maksiat-maksiat kayak gitu, hura-hura, foya-foya, pasti dirundung dengan kegalauan, kegundahan, kesenangan yang sifatnya fata morgana. Bukan kesenangan yang hakiki. Nas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rata 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan tungka." 6. Baik. Bentuk maksiat apapun ya, ikhwan. Baik mereka yang narkoba ketika lagi reaksi narkoba yang dikonsumsinya, mereka merasakan ngeplay, tenang katanya, rohah di saat itu. Reaksi narkobanya habis dan enggak karu-karuan rasanya. Atau maksiat yang lain bisa dibedakan sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam betul afiyah. Narkoba merajalela. Tidak kota, tidak desa. Tidak pria, tidak wanita. 6. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya untuk menerima ilmu sehingga dia bisa membedakan mana jalan ketaatan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat, dan mana jalan yang maksiat yang akan mengantarkan kepada kebinasaan dan kehinaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Dengan sebab ilmu itu akan bisa terpisahkan, akan tersinari langkah hidupnya. Betapa banyak mereka yang tujuan ingin mencari ketenangan, tapi karena gak paham caranya, gak paham ilmunya, gak mendapatkan hidayah, akhirnya melalui cara-cara yang haram. Narkoba, judi, kemudian maksiat-maksiat lainnya. Ingin mencari ketenangan, tapi bukan kayak gitu. Cara yang diajarkan di dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilm suatu amal yang akan menenangkan hati seorang. Tentram. Taib. Sering saya sampaikan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah maupun Asar. Dari Salafus Saleh. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah kenikmatan hakiki. Ketenangan yang hakiki. Tentram. Kemudian kata beliau rahimahullah, walitastabina sabilul mujrimin al-musilah ila sakhatillahi wa azabih, yang jalan kaum mujrimin itu, orang berbuat dosa itu, berbuat kejahatan itu akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah dan azabnya. Fa inna sabilal mujrimina idza stabanat wattatohat amkana ijtinabuha wal bu'du minha. Kasih tanda itu ikhwan yang punya kitab. Maka sesungguhnya jalan orang-orang yang berbuat dosa apabila telah jelas dan telah gamblang terang jelas, maka sangat memungkinkan orang untuk menjauhinya, menjauh darinya. Ketika telah jelas, oh itu jalan yang rusak menuju kehinaan, kebinasaan. Ketika telah tampak jelas, maka sangat memungkinkan orang untuk menghindari. Dengan sebab ilmu itulah seorang akan bisa paham itu jalan yang enggak bagus. Nah, untuk pendekatan pemahaman ikhwan, ketika seseorang dalam perjalanan di dunia, dia paham jalan yang ditempuhnya, oh di sana ada lubang. Oh, di sana ada tanjakan, tikungan, tajam. Ketika tampak bagi dia dengan jelas, maka sangat memungkinkan sekali dan mudah bagi untuk menghindari, menjauh dari jalan tersebut. Baik. Bi khilafi ma law kanat mustabihatan multabisatan fa innahu la yahsulu hadzal maqsud al jalil. Beda halnya kalau jalan kejahatan, jalan yang jelek tadi tersamar, iltibas, rancu. Nah, enggak jelas, maka sesungguhnya tidak akan dihasilkan tujuan yang mulia ini berupa menjauhi jalan tersebut. Seperti seorang dalam perjalanan di dunia, tampak itu lubang, dikiranya mulus, ternyata lubang dalam. Nah, sehingga terjerumus badannya. Imah bannya pecah atau peleknya bengkok, doror terhadap kendaraannya maupun dirinya. Demikian pula di sana tikungan tajam, enggak tampak jelas, dikiranya lurus. Ada jembatan nyempit. Nah, sehingga kendaraan dan dirinya masuk ke sungai. Karena enggak jelas. Namun barakallahu fikum, jalan al-mujrimin betul-betul sangat jelas gamblang. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih." Tidaklah sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian darinya dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah aku jelaskan kepada kalian, sudah aku perintahkan kepada kalian. Tidaklah suatu ucapan atau amalan yang akan mendekatkan diri seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan oleh Rasul sudah diperintahkan. Tapi sebaliknya, ma min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Tidaklah sesuatu pun, baik ucapan maupun perbuatan, yang akan mendekatkan kalian ke neraka, justru mendekatkan kalian, wahai umatku, ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan sudah kularang kalian darinya. Sudah dijelaskan dengan gamblang dan wadih. Tinggal sekarang kita sebagai umat beliau mau apa tidak untuk mempelajarinya, agar supaya kita tahu mana jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan, dan mana jalan yang menyimpang yang akan mengantarkan kepada kebinasaan dan kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, tinggal kita mau mempelajarinya ataukah tidak. Bagi yang telah belajar tauhid, belajar syirik, bagi dia jelas tauhid pengertiannya apa, konsekuensinya apa, fadilah yang akan didapatkan seperti apa. Demikian pula syirik, karena dia belajar, dengan sebab dia belajar, dia faham bentuk syirik itu seperti apa, ancamannya seperti apa, jelas bagi dia. Tapi bagi yang gak mau belajar, memahami kalimat syirik saja masih salah paham. Jangan syirik ya, maksudnya jangan iri ya. Syirik dipahami iri. Memahami kata syirik saja masih salah paham. Salah penggunaan. Taib. Maka jelasnya semua itu dengan sebab belajar. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bukakan hati kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah ringankan langkah kaki kita menuju majalisul ilm. Satu nikmat besar yang wajib disyukuri. Al-istimrar fi talabil ilm. Kita masuk ayat setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Berkata mu'allif rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah taala yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dilarang, tentu yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk aku mengibadahi sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah, baik itu patung-patung maupun kuburan maupun yang lainnya dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Aku dilarang untuk melakukan penyembahan, peribadahan kepada apa yang kalian sembah dari selain Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Di situ tersirat dengan jelas pada kalimat la attabi'u ahwa'akum, bahwa perbuatan mereka yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum min sultan, menunjukkan mereka tidak memiliki hujjah wala syubhah. Jangankan hujjah, syubhah saja enggak punya. Menunjukkan sama sekali enggak punya dasar. Nah, secara akal sehat saja sudah bisa nalar. Coba orang yang nyembah patung. Patung dia sendiri yang buatnya. Atau mungkin beli. Lah kok diibadahi, diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Loh, apa yang enggak berpikir? Itu patung, enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Anda ngambil bodem atau kampak, hantam itu kepalanya ceprotol, melindungi dirinya sendiri aja enggak mampu. Bagaimana melindungi penyembahnya? Sesembahan kok malah ngerepotin penyembahnya. Nah, pernah ada ikhwah kita cerita langsung ke saya. Nah, kebetulan jadi supir. Suatu kaum yang melakukan penyembahan kepada patung. Beli patung. Nah, dijemput pakai bis itu. Begitu sampai ke tempat penjemputan, mereka sambut dengan nyanyian-nyanyian. Sambutan terhadap Tuhannya. Terus mereka masukkan ke bagasi. Mikir ikhwan ini, loh, sesembahannya diletakkan di bagasi, penyembahnya duduk nyantai di kursi mobil bisnya ASEAN, nyaman sekali. Tuhannya di bagasi. Ya, mikirlah. Terus dibawalah ke tujuan. Nah, mereka letakkan di tempat ketinggian bagi daerah-daerah perbukitan. Bis gak bisa masuk. Turunlah Tuhannya itu, diturunkan di pinggir jalan raya. Masuk, diangkut pakai gerobak sapi. Luh, tadi naik bis, di bagasi, sekarang pindah kendaraan, naik gerobak sapi. Tuhan kok ngerepotin aja itu. Nah, halal musta'an. Maka, wajar kalau Allah mengatakan, waman adol, miman yad uming dunillah. Enggak ada orang lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Nah, sesuatu enggak bisa membuat memberikan manfaat, tidak bisa menolak bala, tapi malah diyakini, disembah-sembah. Nah, baik. Itu yang mengatakan tidak ada orang lebih bodoh, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qul attabi'u ahwa'akum, katakanlah kepada Nabi Muhammad, aku enggak akan mengikuti hawa nafsu kalian, menunjukkan penyembahan-penyembahan mereka kepada selain Allah, dasar mereka adalah hawa nafsu, bukan dalil. Naam. Kalau sampai saya mengikuti hawa nafsu kalian, sungguh nam aku telah tersesat. Nah, kalau begitu berarti saya kan tersesat. Maka dari itu aku enggak mau mengikuti hawa nafsu kalian. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku bukan termasuk orang mendapatkan petunjuk. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mau diajak untuk melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Pertama, mereka enggak punya dasar, enggak punya dalil. Beda dengan orang menyembah Allah, jelas banget dalilnya. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan dalam ayat ini, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, seruan kepada tauhid uluhiyah. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah beristidlal dengan kerububiyahannya. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa tauhidur rububiyati dalilul awdah ala tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu dalil yang paling jelas yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Maka sekian banyak ayat Allah beristidlal, berdalil, berhujjah, berargumentasi atas ketauhidannya dalam hal uluhiyah. Di antara ayat ini serta Al-Baqarah. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian. Tauhid apa nih, ikhwan? Uluhiyah. Kemudian Allah jelaskan, alladzi khalaqakum waladina min qablikum. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tauhid rububiyah apa bukan? Iya. Karena tauhid rububiyah adalah ifradullah bil khalq wal mulk wa tadbir. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, kekuasaan dan kepengaturan. Allah esa tunggal dalam penciptaan alam semesta ini dan dalam kepengaturannya maupun kekuasaannya. Maka enggak boleh menamakan dirinya dengan Malikul Amlak atau Syahin Syah atau Raja Diraja, karena Allah yang berkuasa terhadap alam semesta ini dengan mutlak. Alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasha, Allah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, wasama'a bina'a, langit sebagai atap, dan yang menurunkan dari langit hujan, yang dengan sebab hujan tadi menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang lain yang kalian ibadahi sebagaimana mengibadahi Allah, yang kalian agungkan sebagaimana kalian mengagungkan Allah, yang kalian cintai sebagaimana mencintai Allah. Jangan lakukan itu, sedangkan kalian tahu mereka itu enggak mampu mencipta. Nah, demikian pula kalian tahu hanya Allah yang mampu melakukan semua itu. Ini argumentasi bagi ahli tauhid. Orang yang mengibadahi Allah semata, jelas sekali dalilnya. Lah, bagi mereka yang mengibadahi selain Allah, atas dasar apa? Sesembahannya mencipta, enggak mampu. Malah dia yang membuatnya. Tuhannya dibuat sendiri, dipahat, diukir, buat Tuhan bertahun-tahun. Enggak bisa menciptakan. Tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk penyembahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu mencipta, maha mampu mendatangkan manfaat, maha mampu menolak madarat. Maka ahli tauhid Ketika mereka mengharapkan kemanfaatan, hanya kepada Allah mereka panjatkan doa. Hanya kepada Allah mereka gantungkan harapan, sandarkan harapan. Nah, demikian pula ketika mereka cemas, khawatir, kemadharatan menimpa dirinya, hanya kepada Allah mereka berlindung. Inilah tuntutan tauhid barakallahu fikum, dan itulah Islam. Maka jangan sampai seorang mengaku dirinya muslim atau muslimah, tapi dia enggak paham apa sih pengertian Islam. Apa sih konsekuensinya? Baik. Ini ikhwan barakallahu fikum, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah beliau beribadah. Dan itulah intisari dakwah semua para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir. Seruan mereka adalah menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. 6. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyeru bihadil kalimah dengan kalimat ini. Seruan dengan kalimat ini, an i'budu Allah, kalimat mana ikhwan? Yaitu kalimat an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kalian sembahlah Allah, ibadahilah Allah semata, dan kalian jauhilah tauhid, kullu ma'ubida min dulillah, segala sesuatu yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu, setelah kita semakin memahami tentang jalan yang selamat, tauhid, sunnah, pegang kuat-kuat, sabar di dalam menempuhnya. Dan setelah kita memahami jalan kesyirikan, kebid'ahan, yang itu akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah dan azabnya, maka kita berusaha untuk hindari sejauh mungkin. InsyaAllah keterangan dari ayat ini kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Bi'iznillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.